قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكيات مصدر ما بدأ بفاعل زائدة. Kata penulis, waqiyatu masdari ma budi'a bi ta'in zaidan. Kias, masdar, yang di awal letak tambahan. Kias, masdarnya, yang diawali oleh tak tambahan. Dan ini tidak ada dalam bahasa Arab kecuali tiga bentuk saja. Karena yang ada tambahan tak hanya tiga bentuk dalam bahasa Arab. Dua dari sulasi, satu dari rubai. Itu pun hanya terjadi pada humasi. Hanya terjadi pada apa? Humasi. Yang saya maksud dua dari tulasi, yaitu bazar tafa'ala, tafa'ala. Satu dari rubai maksudnya adalah tafa'ala. Tidak ada bentuk lain. Tidak ada bentuk lain. Tiga bazar. Maka masdarnya adalah ayyudhamma rabi'uhu. Di dhamma huruf keempatnya. Artinya sebenarnya bisa dikatakan kalau awalnya tak, dhamma huruf keempat maksudnya sebelum terakhir, kan cuma ada lima. Kan ini kan terjadi pada apa? Humasi. Kalau bilang dhamma huruf keempat berarti di dhamma huruf sebelum terakhir. Sama bentuknya dengan madi kalau gundul. Sama bentuknya dengan fi'il madi kalau apa? Gundul. Tapi kalau antum tahu dia adalah masdar, misalnya ada alnya, masuk huruf jernya, maka langsung di dhamma huruf terakhir. Dhamma huruf sebelum terakhir. Paham kan? Di dhamma huruf sebelum terakhir. Nah, tadaharuja berarti tadaharujan. Tasyaitona, tasyaitunan. Tajauruba, tajauruban. Paham kan? Tapi kalau boleh tafa'ala, tafa'ulan. Iya kan? Takotala, takotulan. Tajamma'a, tajammu'an. Itu sudah kiasi, tidak akan keluar. Lakin, akan tetapi, idza kanat lamu ya, ini saja. Ini bukan berarti tidak kiasi, ini hanya cocok dengan ya saja. Akan tetapi, kalau lamnya adalah ya, tahu lam? Huruf terakhir. Kalau huruf terakhirnya adalah ya, ya, ya, kusirul harful madmum, maka dikasro huruf yang didomma itu, karena sesuai dengan ya. Paham? Asalnya tadi didomma. Tapi kalau ya huruf terakhirnya, maka dia di kasro. Contoh ya, apa dia bilang? Liuna siba alia, supaya cocok dengan ya. Katawani, asalnya tawanuyan. Tawanuyan, paham? Tapi karena setelahnya ya, maka jadi apa? Tawani. Tawana, tawanian. Tagola, tagolian. Seharusnya tagoluyan. Paham ini dikecuali kan? Sudah lengkap di sini, alhamdulillah. Di mipta dulu hanya saya kasih satu saja, begitu saja. Tinggal di dhamma huruf sebelum terakhir. Di sini sudah. Dikecuali kan? Ya, ini namanya buku kedua. Buku kedua. Jelas kan? Alhamdulillah, supaya mudah bagi pemula. Selesai. Waqiyatu masdar fa'lala. Kan selesai semua ini. Sekarang sisa fa'lala rubai dan fa'ala. Sisa dua ini. Semua selesai. 22 wazan akan selesai. Ya. Qiyas masdarnya fa'lala wa ma'ul hekobi dan apa yang diikutkan dengannya. Ya. Maqiyatnya fa'lalatan. Fa'lalatan. Seperti daharoja, daharojatan. Zalzala, zalzalatan. Waswasa, waswasatan. Baitoro, baitorotan. Fi'la, wafi'lana. Yang kedua. Kedua kan? Kan di buku dasar dulu, di miftah. Dua. Demikian pula apa? Fi'lalan. Boleh juga dikasih limpa dengan dikasih rupanya. In kana mudho'afan, ini kapan? Kalau dia mudho'af, tahu mudho'afnya rubai? Kalau huruf fa sama dengan lam yang pertama, ain sama dengan lam yang kedua, itu maksudnya. Berarti seperti zalzala, boleh zalzalatan, boleh zilzalan. Berarti kalau dahroja, cuman dahrojatan, tidak ada dihrojan. Karena syaratnya yang dua ini, kalau dia apa? Mudho'af. Sudah rujuk sekarang, alhamdulillah. Jelas ini. Jadi yang boleh dua, fa'lalatan dan fi'lalan, kalau dia mudho'af. Kalau ada huruf sejenis. Kalau tidak ada, berarti satu saja. Nah, contoh zalzala zilzalan waswasa wiswasan. Wahuwa fi ghairi mudu'af simai. Pada selain yang mudu'af itu simai. Paham kan? Kalau ada, berarti itu adalah apa? Simai. Karena asalnya, kalau selain mudu'af, cuma datang satu bentuk. Apa itu? Apa itu? Hah? Fa'lalatan. Jelas ini? Cuma fa'lalatan. Iya. Ka sarhafa sirhafan. Wa in futiha awwalu masdaril mudu'af. Karena belum selesai itu sirhafan. Wa in futiha awwalu masdaril mudu'af. Fal katir yuradu bihi ismul fa'il. Masya Allah. Kalau di fathah, faedah ini. Kalau di fathah, awal masdarnya mudu'af. Kan tadi asalnya gini. Zalzala jadinya apa? Zilzal. Paham? Waswasa jadinya? Wiswas. Bagaimana kalau di fathah? Zalzal. Waswas. Paham gak ini maksudnya? Paham maksudnya? Kan tadi masdarnya di kasroh. Paham kan? Bagaimana kalau di kasroh, di fathah? Kata beliau, fal kathir ayurad bihi ismul fa'il. Maka kebanyakannya yang diinginkan dengannya adalah isim fa'il. Makanya dibilang, min syarril waswasil khannas. Dari kejelekan yang mewaswaskan. Isim fa'il. Pelaku. Paham kan ini? Jadi yang masdar itu kalau apa? Wiswas. Kalau di fathah maka jadi isim fa'il. Kebanyakannya. Karena qouli ta'ala min syarril waswas ay al muwaswis. Waswas maknanya apa? Muwaswis, yang memberikan waswas. Ia memberikan apa? Waswas. Selesai. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa qiyasu masdar fa'ala. Dan kiasnya, kias masdarnya fa'ala. Kias masdarnya fa'ala. Sisa ini kan terakhir ini, terakhir adalah apa? Al-fi'al bil-kasri, bil-kasro fi'al wal-mufa'ala. Yang kedua al-mufa'ala, dua seperti qatala qitalan wa muqatalatan, dua khosam khosoma hisoman mukhosomatan. Paham ini? Kemudian kata beliau wa makana fa'uhu ya min hadzal wazn yamtani fihi al-fi'al. Apa yang fa'nya adalah ya, yaitu fi mithal, mithal ya. Apa yang fa'nya adalah ya dari wazan ini, maka tidak boleh fi'al. Tidak boleh apa? Fi'al. Berarti hanya boleh siapa? Mufa'ala. Seperti ya saro, ya enggak? Iya, maka muya sarotan. Tidak boleh yisaron. Paham kan ini? Jelas ini? Ini Masya Allah. Faedah. Waya mana? Muya mana tan? Hada huwal kias. Inilah yang kiasnya. Ya? Wama ja'a ala goyri ma dukir. Apa yang datang di atas selain yang disebutkan? Fasyadun. Maka itu adalah apa? Syad. Ini berlaku untuk semuanya. Ini adalah kias. Seluruh wazan masdar yang telah kita uraikan itu adalah apa? Kias. Apa yang datang menyelisih apa disebutkan dari semuanya? Fasha tausha, artinya ada datang dalam bahasa Arab tapi keluar dari koedah yang berlaku. Contoh, nah, kadaba. Seharusnya masdarnya apa? Ah, kadaba. Masdarnya apa? Takdiban. Kan begitu? Datang kadaban. Walkiyasu takdiban. Paham? Ini syarat. Wakukulihi perkataannya. Bata yunazzi dalwahu tanziyan. Kama tunazzi sahalahu sahalatun sobiyan. Mana dia? Walkiyasu tanziyatan. Ya kan? Sebenarnya kan tanziyatan. Kan sudah lewat uraian kita. Bahwa kalau lamnya adalah fi'il mu'tal, huruf mu'tal, maka taf'ilatan. Seperti robba tarbiatan. Seharusnya ini nazza tanziatan. Paham gak ini? Tapi dia datang apa? Tanzian. Berarti taf'ilan. Paham? Berarti itu adalah hukumnya apa? Syad. wa qauluhum tahammalatihim malan. Tahammalatihim malan dikasri ta wal ha. Dia kasro ta dan ha. Sebenarnya apa ini maksudnya? Tahammala apa maksudnya? Tahammulan. Kan begitu. Dia datang tihim malan. Jelas ini. Ini dia bilang apa ini? Wasyaddil mim dan ditasbit mimnya tihim malan. Wal qiyas tahammulan. Ini semua syarat. Taro ma alqomu rimiyan. Rimiyan dikasri ro wal mim musaddada. Dia kasro rohnya dan dengan mim yang ditasbit. Wa tasbit liya dan dia tasbit liyanya. Wa akhiruhu maksur. Akhirnya maksur maksudnya alif. Wal qiyas taro miyan. Ya, dia kadang-kadang tirim. Rimiya. Tahu gak ini? Jelas. Rimiya. Seharusnya apa? Taromiya. Haukola. Apa maksudnya ini? Haukola. Apa maksudnya? Haukolatan. Paham? Dia bilang haukola rojul hikolan. Haukola rojul dia bilang apa? Hikolan. Apa namanya ini? Syar. Ya, apa artinya hikolan? Kalau dibilang kau pola rojul, edo upanil jima, tidak mampu jima, sudah kau. Apa nama? Iya, yeah. Santai Ahmad. Iya, yeah. Ini maknanya kau pola. Kalau dibilang kau pola Ahmad, apa maklum imam itu? Iya, yeah. Jelas ya, jelas ini. Alhamdulillah, sabar Ahmad. Iya. Wal qiyas hauqolatan. Qiyasnya apa? Hauqolatan. Waqsha'arro jildahu. Seharusnya apa waqsha'arro? Iksi'roron. Ya kan tambah alif sebelum terakhir. Iksi'arro menjadi iksi'roron. Kasroh ketiga. Tapi datang masdarnya. Kosh'ariro. Kusha'ariro. Jauh sekali. Paham? Maka ini namanya apa ini? Sya bidom min fathatin fasukun dengan didomah kusha dan fathah kusha dan sukun kusha rirotun tangan ya ai aqadatur ra'dah yaitu dia diambil oleh ra'dah gemetar dia gemetar artinya iksyara berdiri bulunya gemetar takut sebaliknya iksyiraron kiasnya adalah apa? Iksyiraron. Faedah terakhir. Kullu ma ja'a ala zinati ta'al fahuwa bifatita illa tibyan. Masya Allah. Wathilqa wa tindol. Ya. Minal munadolah. Wakilah huwa ismu masdar wal masdar bifatih. Semua kata beliau, semua yang datang di atas wazan ta'al dengan bifatah ta'nya dengan bifatah ta'nya kecuali tibyan. Demikian pula tilqa dan tindol minal munadolah tiga kata. Semuanya datang dari fathah kecuali tiga kata ini dikasroh. Dikatakan dia isim masdar. Paham? Kalau ada wazan seperti itu, taf'al. Demikian pula tiga kata tadi itu yang taf'al. Semuanya namanya apa? Isim masdar. Wal fathah bin. Wal masdar bin fath. Masdarnya katanya dengan apa? Jelas kan? Masdarnya dengan fathah. Ini sebenarnya apa yang menyelisih masdar dari sisi huruf dan urutannya itu dimasukkan dalam isim masdar. Isim yang bermakna apa? Masdar. Paham kan? Isim yang bermakna masdar. Alhamdulillah sisa tambih insyaallah kita baca setelahnya. Tambih ini untuk menutup pembahasan masdar. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan isim fa'il. Isim fa'il. Gracias. Ini